Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil i'tishami bihablillah wal ibti'adi 'anil 'adatil jahiliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salatan wa salaman li rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanu, walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna allahu alladhina sadaku walaya'lamanna alkadhibin. Sadaqallahul adhim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza ahabba Allahu 'abdan ibtala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita, terutama kehidupan yang insyaallah mudah-mudahan aman dan nyaman lahir dan batin. Dan syarat yang diutarakan oleh Rasulullah, selama manusia bisa memegang 4 perkara, insyaallah dia akan merasakan keamanan, kenyamanan kehidupan, dan menjadi ciri orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasulullah menyatakan, manibtuliya fasobaro. Siapapun orangnya yang diuji oleh Allah, sobar. Dalam pengertian sobar di sini, kata Al-Ghazali, bukan orang dekat dengan Allah dikarenakan dia tidak punya kekuasaan. Bukannya dia dekat pada Allah di saat dia sempit dan serba kekurangan. Bukan pula orang yang sobar, kata Al-Ghazali, dia dekat dengan Allah dikarenakan dia mendapatkan kegembiraan. Tetapi sobar yang dimaksud adalah al-mutamakkinina bit-ta'ah. Dia yang senantiasa istiqamah, kata orang Priangan, ajeg. Di saat dia keadaan susah, duka, bahagia, mendapatkan rasa gembira, tetap dia membaktikan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah sobar. Dan yang kedua, wa u'tiya fasyakara. Di saat dia merasa mendapatkan pemberian, baik langsung dari Allah maupun pihak tangan sesama manusia, dia senantiasa pandai bersyukur pada Allah. Dan Rasul menekankan kepada kita, kalau kita ingin menjadi manusia yang pandai bersyukur, jangan sekali-kali kita memilah-milah, memisah-misah rizki yang besar dan yang kecil, rizki hasil usaha pribadi kita dan pemberian orang. Rasul menyatakan, wa idza ruziqta qalila fala tanzur ila qillati walakin zur ila man razaqaka. Anda jangan sekali-kali melihat rizki itu kecil besarnya, mudah didapatkannya atau sulit didapatkannya, tetapi Anda harus pandai-pandai meneliti dan meyakini dari mana sih nikmat itu datangnya. Kita yakin seyakin-yakinnya tidak ada nikmat sekecil apapun yang bukan dari Allah. Semua datang dari Allah. Jadi yang kedua, selama manusia merasa diberi, mendapatkan pemberian, diberi anugerah, bersyukur pada Allah. Dan yang ketiga, ini agak sulit sedikit, wa zulima faghfara. Andaikan dia dianiaya oleh orang lain, dihina oleh orang lain, disisihkan oleh orang lain, dan dia dianiaya oleh orang lain, lapang dada memaafkan kehilapan orang lain. Hilang rasa dendam. Lepas daripada ingat ujian yang Allah berikan melalui sesama manusia yang kena pada diri kita. Dan yang keempat, wa zalama fastaghfara. Bila mana dia merasa berbuat aniaya, baik terhadap sesama manusia, terutama akan kewajiban terhadap Allah, segera dia minta maaf dan dia memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, kata Rasul. Orang yang sabar diuji, syukur mendapat nikmat, lapang dada memaafkan di saat dianiaya. Dan yang keempat, andaikan dia merasa berbuat salah dan berbuat dosa, segera memohon ampunan pada Allah dan memohon maaf terhadap sesama manusia. Mereka-mereka itulah yang dijamin hidupnya aman, tenang, dan tenteram. Dan ciri orang tersebut mendapatkan bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Serumit-rumitnya ujian yang diberikan kepada Nabi Allah, para Nabi Allah, para utusan Allah. Contoh, Nabi Allah Adam alaihi salam. Diuji oleh Allah, dikeluarkan dari surga, dipisahkan dengan istrinya. Konon ahli tafsir menyatakan sampai 100 tahun lamanya. Beliau diberi oleh Allah petunjuk agar segera dia menyadari akan kesalahannya. Beliau tidak pernah berhenti, bibirnya terus-terus mengetuk, mengucapkan kalimat, Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah. Beliau akhirnya dipertemukan oleh Allah dalam satu padang. Dan insya Allah padang ini akan dikenang sampai kiamat kelak, yang kita kenal dengan padang Arafah. Dan ada ciri khusus tempat pertemuan Nabi Allah Adam dan Siti Hawa, yakni dengan adanya satu bukit kecil yang dikatakan oleh kita Bukit Rahmah atau Jabal Rahmah. Hujaj tahu, Hujajah juga hafal. Di sana ada tugu putih segi 4 atau segi 5, saya lupa. Segi 4 ya. Di Arafah itu. Dan yang kedua, Nabi Allah Yunus alaihissalam diuji oleh Allah via kegagalan beliau diundi oleh umatnya waktu itu, dilempar ke lautan, ditelan oleh ikan. Untung tidak digigit, Pak. Kata orang Sunda, cuman dihenghem. Apa sih? Dikulum. Dikulum. Dikenakan kalau digigit, hancur itu Nabi Yunus. Beliau hanya dikulum oleh ikan. Ternyata dikulum bukan hanya menit-menit dan jam-jam. Profesor Dr. almarhum Buya Hamka menyatakan tidak kurang beliau dari 3 hari 3 malam dikulum oleh ikan, dibawa ke dasar lautan. Kalau secara lahiriah sulit Nabi Yunus untuk hidup, bayangkan 3 hari 3 malam sulit bernapas dalam keadaan gelap. Namun beliau diberi juga petunjuk oleh Allah, menyadari dirinya dengan mengucapkan kalimat, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Alhamdulillah. Beliau dimuntahkan lagi oleh ikan dengan tanpa cedera sedikitpun, sehat wal afiat. Beliau selamat dari ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, jangan sekali-kali orang yang telah menyatakan iman akan Allah, bahwa dia akan hidup bebas, lepas daripada ujian dari Allah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia-manusia mengira, seandainya dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, meyakini kalimat La ilaha illallah, Allah akan meloloskan dia dari ujian. Sungguh, setiap manusia yang iman akan Allah, Allah akan memberikan ujian kepadanya. Besar kecilnya ujian tergantung sejauh mana rasa kasih sayang Allah terhadap hambanya. Hal ini terungkap dalam pernyataan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan ibtala." Andaikan Allah mencintai seorang hamba, pasti Allah menguji hamba tersebut. Dikenakan Allah contoh yang paling nyata dalam kehidupan manusia, Fir'aun. Kurang ujian Allah berikan kepada Fir'aun. Harta kekayaan melimpah ruah di mana-mana. Kekuasaan ada di tangannya. Sampai dia pernah menyatakan, saya kuasa menghidupkan manusia dan saya kuasa mematikan manusia. Dalam pengertian Fir'aun kuasa waktu itu, kalau ditunjuk dan disebut oleh dia harus mati. Maka algojoknya siap membantai yang ditunjuk oleh Fir'aun. Dan orang yang kata Fir'aun, selamatkan dia, biarkan hidup. Maka akan hidup dia waktu itu. Allah jarang menguji Fir'aun dengan sakit, sehat terus. Akibat daripada Allah tidak menguji Fir'aun, ketakaburannya muncul. Dia merasa lebih dari yang lain, malah dia dahsyatnya keluar. Fir'aun mengeluarkan kalimat yang sungguh luar biasa. Ana rabbukumul a'la. Saya ini ada Tuhan yang paling tinggi derajatnya. Bayangkan, manusia yang sangat hina diciptakan oleh Allah asal perjadiannya, asal kejadiannya. Andaikan tidak diuji oleh Allah, ketakaburannya muncul. Akhirnya keingkaran dan kekufurannya nampak dalam kehidupan. Untuk itu mudah-mudahan apapun ujian dari Allah yang menimpa kepada kita, kita bisa menerimanya dengan sabar. Amin. Allah menyatakan kehidupan manusia harus hati-hati dengan ujian dari Allah. Dikarenakan kadang-kadang ujian bisa diprediksi datangnya kalau seandainya ini mutlak akibat perbuatan manusia. Tetapi kadang-kadang ujian datang sekonyong-konyong tanpa diperhitungkan sebelumnya, tanpa disangka dan dinyana oleh manusia yang hidup di dunia fana ini. Contoh kecil, Masya Allah, Ya Rabbana Ya Karim, terjadinya kemarin gempa. Disusul dengan badai tsunami. Saya pula buahnya mengira yang namanya Neng Tsunami itu kurus badannya. Tinggi, kerempeng, bongkok, nini-nini. Tetapi ternyata tsunami gagah. Satu kali ngamuk, ratusan ribu nyawa manusia lepas. Itu hanya kecil saja. Dikenakan yang terbesar Allah gambarkan saat akan terjadi kiamat di dalam surah Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Nanti gempa yang terdahsyat itu menjelang kiamat. Allah menggoyangkan bumi segoyang-goyangnya. Tanpa perbatasan, perhitungan manusia sulit mendeteksinya. Kiamat akan terjadi. Dan paling indah apa yang digambarkan oleh Al-Quran. Semua yang terbenam dalam tanah akan muncul kembali ke permukaan. Termasuk kita manusia yang akan diminta pertanggungjawaban hidup di dunia fana ini. Allahu Akbar. Makanya Allah pernah menyitir orang-orang yang ingkar akan Allah, akan kekuasaannya. Sampai Allah menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30-31. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqa. Apakah tidak melihat? Apakah tidak terpikirkan oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah? Menolak akan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingkari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah pertama kali menciptakan langit dan bumi merupakan satu kesatuan yang utuh. Bersatu asalnya langit dan bumi. فَفَتَقْنَا هُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Allah bertanya dengan tegas dalam ayat ini. Kemudian Allah memisahkan antara langit dan bumi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan semua yang hidup di dunia fana ini berasal daripada air yang lemah. Kita saja manusia dari setetes air mani. Kalau dibanding asal mulia keneh calon ayam. Calon ayam itu telur. Rasanya enak, ngandung gizi luar biasa. Orang tidak malu membawanya, malah merasa bangga kalau punya calon ayam. Bayangkan kalau calon manusia nempel di kain, dilihat orang malu. Hina manusia pada mulanya diciptakan dari air yang hina, air mani, setetes air mani. Itu pun tidak semuanya jadi. Allahu Akbar. Afala yu'minun, apakah kalian tidak iman akan Allah bahwa Allah Maha Kuasa menciptakan manusia yang kelihatannya gagah, perlente, malah kadang-kadang suka patang-tang, peteng-teng, berasa paling. Kita sama awalnya dari air yang hina. Sama. Apakah kita tidak iman? Wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Baru Allah setelah memisahkan langit dan bumi, Allah menciptakan gunung-gunung sebagai pasak agar supaya bumi tidak goyang. Kita menyoroti satu sisi saja ciptaan Allah yang namanya gunung. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Naml ayat 88. Ironis kelihatannya ini menceritakan gunung terdapat dalam surat yang dikatakan surah An-Naml, surat semut. Allah kuasanya menyimpan penciptaan tentang gunung-gunung. Sekali lagi, diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata disimpan pada surat An-Naml. Semut, labah, laba-laba. Wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim wa ja'alna fiha fijajan subula la'allahum yahtadun. Ini gunung kadang-kadang kita melihat dengan mata kasat. Wa tarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marrasahab. Allah firmankan manusia menyangka bahwa gunung diciptakan oleh Allah diam di tempat. Malah orang merasa bangga bisa pergi ke puncak gunung, naik ke puncak gunung, tiap minggu pergi ke puncak saja, bolak-balik orang sudah bangga. Kenapa? Dikarenakan manusia hanya mampu melihat secara mata kasat saja bahwa gunung kelihatan indah dan gunung itu tidak berbahaya dan gunung itu tempat tinggal di tempatnya. Padahal Allah menyatakan wahiya tamurru marrasahab. Coba Allah nyatakan, gunakan pikiran Anda, gunakan akal Anda, teliti dengan sempurna. Kami menciptakan dalam gunung ada perjalanan yang lebih kencang daripada perjalanan udara bertiup. Allah Karim. Saya masih ingat, mungkin bapak-bapak juga ada yang kenal dengan Gunung Galunggung dulu itu. 82 baru saja bobos itu. Kentut, bukan meletus. Saya asli orang Tasikmalaya. Kalau Gunung Galunggung bitu meletus, saya pikir hancur itu Tasik dan Garut. Itu baru saja itu bobos. Dan anak Galunggung tep tep tep sudah kelihatan orang pada miris melihat apa yang keluar dari gunung dan lari dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Malah ada lava magma yang bisa membereskan segala sesuatu yang dilewatinya. Allahu Akbar. Malaikat makanya pernah dialog dengan Allah setelah melihat gunung dahsyat. Ya Rabb, hal min khalqika syai'un ashaddu min ashaddu minal jibal? Qala na'am. Ma huwa ya Allah? Al-hadid. Besi. Ya Allah, masihkah ada ciptaanmu yang lebih dahsyat daripada gunung? Allah nyatakan ada. Apa sih? Besi. Saya pikir sekuat-kuatnya manusia termasuk keluarga besar telekomunikasi. Jarang aya jalmi ngerasa kuat nabrakan tiang listrik. Da apalun jen besi teteas. Besi itu dahsyat. Besi itu kuat. Malah gunung yang tangguh, gunung yang kokoh. Manusia membuat alat dari besi. Banyak yang robah sekarang. Di daerah Tanjung Sari banyak pasir-pasir kecil dikorowek dengan besi. Diakali dengan besi. Diambil satu abra, dua abra. Satu mobil, dua mobil. Akhirnya banyak yang merobah. Sekarang ada itu. Di Tanjung Sari pasir yang sekarang berubah menjadi pasar. Pasir yang sekarang berubah menjadi pom bensin. Pasir malah berubah menjadi rumah. Dan pasir menjadi sekarang menjadi lapangan voli dan sebagainya. Dahsyat besi. Malaikat belum puas juga. Ya Rab, hal min khalqika syai'un asyaddu minal hadid. Minal hadid. Qala na'am, ma huwa ya Allah. An-naru api. Memang besi kuat, tapi api lebih kuat daripada besi. Saya pernah ke Cilogon, saya ceramah pernah di Al-Hadid. Namanya juga Masjid Al-Hadid, itu masjid besi. Saya pikir yang paling kuat di Provinsi Banten, Masjid Al-Hadid. Masjid besi itu. Ya, untung di kita Darul Ihsan ini. Ya, itu namanya masjid besi, Al-Hadid. Bayangkan hadirin, besi baja dimasukkan ke dalam panas air yang Celsiusnya tinggi luar biasa. Ya Rabbana ya Karim, baja yang kuat, besi yang tangguh, ternyata akhirnya mencair. Sehingga tidak sulit kalau sudah mencair, mencetak bahan-bahan bangunan. Apakah itu yang termasuk paku, apakah itu yang termasuk kawat, apa yang termasuk behel, apa yang termasuk apa itu? Besi apa? Besi beton. Mencair dengan api. Tapi malaikat canpu belum puas juga. Ya Rab, hal min khalqika syai'un asyaddu minan nar. Qala na'am, ma huwa ya Allah. Al-ma'u, air. Memang gunung dahsyat, besi dahsyat, api dahsyat. Tapi ada ciptaanku, Allah firmankan yang lebih dahsyat daripada itu. Apa itu ya Allah? Al-ma'u, air. Silakan kalau enggak percaya, besi saja disimpan di air, insya Allah berkarat. Di pantai kita lihat, kalah dengan air. Api sekalipun bisa kalah dengan air. Dan sekali lagi, dunia belum pernah hancur dengan gunung. Dunia belum pernah hancur dengan besi. Dunia belum pernah hancur dengan api. Tetapi dunia zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam pernah hancur dengan air. Bisa dibayangkan oleh kita dahsyatnya air itu. Belum lagi kalau air dipadukan oleh Allah dengan makhluk lainnya yang terkeras daripada air. Apa itu? Al-hawa, udara. Saya pernah merasakan, Pak, Masya Allah, ya Rabbana ya Karim, udara bisa masuk, gak bisa keluar. Dan saya sering ke rumah sakit, belum pernah melihat orang berbaring di belangkar dikarenakan kemasukan tiang listrik. Belum pernah. Tapi saya sering melihat orang tidak bisa bangun, ngalompreh di belangkar, tidak bisa berdaya di atas belangkar, dikarenakan dia kemasukan angin dan tidak pernah keluar lagi. Lebat angin, masuk angin. Ya. Makanya si Basuki dengan tegasnya, wece-wece-wece, bablas. Itu angin bahaya, Pak. Jangan dianggap enteng itu angin. Saya sampai 3 hari 3 malam berada di Ajiziyah. Tahun dari ini Bapak tahun. Di saat membimbing jamaah Telkom dari sini. Kenapa dan mengapa? Saya tidak bisa kentut, Pak. Cuma sih tidak bisa keluar angin, Pak. 5 hari dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bayangkan angin masuk enggak bisa keluar, enggak bisa apa-apa saya. Di Ajiziyah saya jalan dengan roda, kereta roda. Pergi saya ke Madinatul Hujjah dari Jeddah pakai ambulan. Dan seumur hidup saya baru saya mendapatkan anugerah dari Allah. Di saat saya keluar angin, di pinggir saya mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Baru itu. Mereka menunggu itu. Di pesawat saya keluar angin. Haji Tarji yang dekat saya. Sutarji. Dia mendengar langsung. Pak Haji, kentutnya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Berteriak lagi dia. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Haji sudah kentut. Alhamdulillah. Baru semua hidup, Pak. Ternyata, ya Rabbana, ya Karim. Kalau Allah sudah menghendaki angin ngamuk. Jangankan ngamuk. Masuk, gak keluar. Bahaya, Pak. Apalagi kalau angin sudah tidak mau masuk keluar diri kita, ya jelas. Orang di air masih bisa merenang, kedatangan api bisa masih lari, tapi bayangkan kalau sudah angin tidak mau masuk dan keluar hidung kita. Namanya juga maewat itu. Amin. Dan ternyata kiamat pun terjadi. Bukan gunung yang ngamuk, bukan besi yang ngamuk, bukan api yang ngamuk. Tetapi kiamah terjadi, silahkan baca surah Al-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil mangkus. Bayangkan sedikit aja, saya katakan juga kemarin saya baru saja beradu itu kan air dengan angin ya bersatu. Badai tsunami itu kan air bersatu dengan apa? Dengan udara ya. Allah sudah timsal apa manusia. Bayangkanlah Bapak. Oleh karena itu mudah-mudahan apapun yang terjadi di depan ini bagi kita, wabil khusus para hujaj yang tahun ini di antara saudara kita sudah mulai berdatangan kembali ke tanah suci, ke tanah air, setelah mereka mengalami perjalanan ibadah yang cukup panjang, yang sangat berat secara fisik. Tapi kita doakan mudah-mudahan mereka bukan hanya membawa oleh-oleh, korma dan sebagainya. Dikarenakan saya sering menyatakan tidak usah beli korma di sana. Belanja di Pasar Seng, dikarenakan orang Bandung sudah memindahkan Pasar Seng ke Pasar Baru sekarang. Apapun yang diinginkan sudah ada di sini semua. Malah saya banyak sekali melihat yang aneh tapi nyata. Ke Mekah seminggu lagi belum berangkat, tapi di rumahnya sudah ada korma 2 kaleng, kan bingung saya. Bingung juga. Jadi... Oleh kata Mustafa Abu'la, insya Allah mereka akan datang kembali ke tanah airnya. Bukan hanya membawa mereka kebahagiaan bagi pribadi mereka, tetapi insya Allah akan membawa oleh-oleh yang bisa berkibar siar agama dan bermanfaat untuk kehidupan manusia berikutnya. Yang pertama, mereka insya Allah datang dengan membawa tazkiyatan linnufus, kesucian jiwa mereka. Mereka pasrah, kita mengenang dan melihat. Masya Allah ya Rabbana ya Karim. Jemaah haji yang asalnya dari Aceh, mereka pergi tidak tahu peristiwa. Begitu mereka datang di bandara, diberitahu dan tahu persis bahwa mereka datang ke tanah air. Rumah sudah tidak ada, keluarga pun meninggalkan. Ya Rabbana ya Karim. Untung mereka sudah timpa dengan amaliyah yang digambarkan setelah dia sampai miqat makan. Maka di sana harus memakai pakaian ihram. Laki-laki hanya diperbolehkan memakai pakaian 2 helai kain tanpa berjahit. Ini melambangkan bahwa satu waktu manusia akan dipisahkan dari dunia. Sebagaimana orang sudah melakukan ihram, niat haji yang nempel di badan kita ternyata hanya 2 helai kain tanpa berjahit. Anak kadang-kadang ditinggalkan, harta kekayaan diabaikan. Mereka hanya mengejar satu, apa sih? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Demi mengejar ridha Allah, surga dari Allah, merelakan segala sesuatu yang nempel di badannya, dilepaskan hanyalah lambang orang-orang yang telah tidak bernyawa yang nempel di badannya, yakni 2 helai kain yang dinamakan kain ihram. Dan biasanya warnanya putih, sama di mana-mana. Sulit jamaah Indonesia menggunakan warna hitam biasanya, tapi putih rata-rata. Itu melambangkan hanya 2 kain itulah yang akan melilit kita, mengantarkan kita dari dunia fana ini. Insya Allah, mereka yang pertama, kata Mustafa Abu'la, membawa jiwa yang suci. Sehingga kalau sudah sampai di tanah air, mudah-mudahan apapun yang terjadi, kalau jiwa sudah suci, tidak akan ada perasaan iri, dengki, hasud. Dikarenakan, maaf-maaf, saya sering hidup di masyarakat, kalau orang jiwanya kotor, kekaop. Kalau lihat orang maju itu iri. Malah tidak ngerti. Kadang-kadang salah nanya, ditanya sama orang yang sama-sama tidak tahu. Bapak sih, enggak, saya enggak ngerti. Dia baru berapa tahun kerja di Telkom, tapi uangnya banyak. Enggak ngerti dia. Padahal yang namanya kekuasaan, apa kemuliaan itu Allah yang berikan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Sulit diterka oleh manusia, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, insya Allah, kata Mustafa Abu'la, bagi jemaah haji yang pulang, insya Allah mereka akan membawa tathirul qulub, hati-hati yang bersih, yang sudah ditempa dengan berbagai amalan, baik amalan lisan maupun amalan badaniyah. Dikenakan banyak sekali sana itu, bibir itu jarang henti, Pak ya. Dikenakan betapa indahnya telinga dihiasi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bibir pun demikian, sampai-sampai orang akan minum saja itu tergores dalam jiwanya, terlontar dalam bibirnya minimal 3 doa di saat minum air Zamzam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifa'an min kulli da'in wa saqamin. Kadang-kadang di Indonesia kita minum air itu kiruh-kiruh teuing mah lupa basmalah. Kalau tidak pakai kopi susu itu bismillah terada sok aya hilap, kadang-kadang lupa. Tapi saya doakan mudah-mudahan Bapak rezeki yang Allah kita makan, kita gunakan, jangan lupa deh kaitkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun hanya bentuknya air putih, ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ya Rabbi. Dan yang ketiga, insyaallah taqwiyatan lil arwah. Mereka-mereka datang ke tanah air setelah mereka ditempa oleh Allah gelora semangat meningkatkan bakti dan ibadah. Bisa dibayangkan oleh Bapak, orang hanya mengejar sunat saja, mengecup Hajar Aswad. Malah Umar bin Khattab sampai pernah menyatakan, wahai Hajar Aswad, saya tahu ente teh batu. Ente tidak akan bisa memberi manfaat dan madarat sama saya. Andaikan Rasul tidak memberi contoh menciumu. Kata orang Sunda, aduh kudaik ngecup anjen, wahai Hajar Aswad. Dikenakan aku ittiba kepada Rasulullah, maka aku mengalah akan mengecupmu, wahai Hajar Aswad. Itu banyak orang Indonesia pergi ke sana, penasaran, ingin mengecup Hajar Aswad. Ya. Gencet awak, gak apa-apa ya Allah. Atincak suku, tena naon gusti. Asal ulah kepengek irung gusti. Itu sampai mengejar sunnah itu. Bayangkan kalau mengejar sunnah orang sudah setengah mati, apalagi orang mengejar yang fardu dan yang wajib. Insya Allah persis kayak kita. Saya bangga luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan yang terus-menerus pada bapak-bapak sekalian. Dikenakan di tar amal yang paling menonjol, dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh Allah, adalah mereka yang melaksanakan kewajiban awal waktu, terutama sholat ini. Dikenakan Rasulullah menyatakan, laisa sholatun asqalul munafiqin illal fajri wal isya. Insya Allah kebiasaan kita melaksanakan berjamaah duhur dan asar di kantor ini, mudah-mudahan terbawa sampai kita merasa bangga andaikan melaksanakan sholat awal waktu, yakni isya dan subuh. Dikenakan Rasul menyatakan, tidak ada sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang yang masih terselip kemunafikan dalam kalbunya, melebihi pertama waktu subuh dan yang kedua waktu isya. Ya. Sehingga saya terus terang Pak DKM, suka ada orang mengajukan proposal, itu alasannya alasan kuno. Masjid saya diperlebar, dikenakan sudah tidak muat pakai Jumatan. Malu saya. Mudah-mudahan masjid kita di lingkungan kita diperlebar, diperbesar, dikenakan sudah tidak muat menampung jemaah berjamaah subuh. Indah kelihatan. Itu luit sulit, ini sulit memang. Kalau alasannya Jumat itu sudah enggak aneh, kuno itu namanya. Tapi kalau seandainya ada masjid diperlebar, dikenakan tidak muat jemaah yang subuh, wah, luar biasa itu. Luar biasa. Yang ada tapi gitulah kira-kira. Malah yang paling ngeri saya satu, jamaah-jamaah awam rata-rata mereka mengucapkan alhamdulillah itu di saat mendengar waktu sholat, mendengar adzan itu cuma waktu maghrib saja di bulan Ramadan. Walau dia lagi naik ojek, naik angkot, ngobrol dengan tetangga, mendengar maghrib langsung perem alhamdulillah. Tapi sekarang masih banyak orang habis sembahyang duhur, ya, sajadah belum dilipat, mendengar adzan asar, bukan alhamdulillah. Maknya geus asar deui. Wah, ini yang lucu. Ya, dia aneh mendengar adzan asar itu. Ya, jelas dikenakan ini sembahyang duhurnya setengah tiga lebih kok. Dan yang keempat, ini insya Allah kata Mustafa Al-Bula, dua lagi Pak, mohon maaf, ini kita bereskan aja ya Pak. Yang terakhir, yang dua lagi, kata Mustafa Bula, insya Allah mereka punya semangat dari hari ini. Takwiyatan lil ittihad. Itu orang yang satu kloter saja temu di Mekah. Wah, asa dulur Pak. Rasanya keluarga. Ya. Boleh-boleh saja kita bangga dengan orang yang satu kloter dengan kita. Tapi jangan dibawa-bawa di saat tawaf. Suka ada itu orang kampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Bapak, di mana? Wah, di Mispala. Jauh. Padahal di tawaf dia. Udah ke pasar saya belum. Ada apa? Wah, harga murah. Bisa. Wah, jadi transaksi gak boleh dong. Transaksi lagi tawaf. At-tawaf ay as-shalah. Hati-hati. Tawaf itu sama aja dengan sholat. Dan mudah-mudahan semangat kesatuan dan persatuan mereka yang dibina di Makkah Al-Mukarramah terbawa sampai melaksanakan tugas keseharian di tempatnya masing-masing. Amin. Dan yang terakhir, ini yang paling indah, kalau seandainya orang tahu bahasa, luar biasa. Pelaksanaan ibadah haji, kata Mustafa Bula, mereka akan bawa oleh-oleh muktamarul islami. Cuman sayang satu, dikenakan banyak tidak nyambung komunikasi. Dikenakan HP tidak jalan di sana, Pak. Ya, tidak nyambung. HP tidak nyambung, benar ya. Dikenakan orang Indonesia pakai bahasa Sunda, orang Priangan, ya. Orang Indonesia yang tahu bahasa nasional pakai bahasa Indonesia, sedangkan orang Arab menggunakan bahasa Arab. Itu nyambung, Pak. Jadi muktamar itu agak kurang serap. Sehingga masih banyak jemaah haji menggunakan bahasa isyarat. Beli sorban 5. Lumayan, bisa pulang. Bayangkan kalau seandainya muktamar umat Islam seluruh dunia tumplok di sana. Tidak kurang dari 2 juta manusia. Sulit lebih itu dari 1 juta di Padang Arafah. Mengumpulkan orang yang tujuannya sama, harapannya sama. 2 juta lebih di satu tempat. Wah, bayangkan kalau bisa dimanfaatkan. Luar biasa, Pak. Ya. Hanya itulah kira-kira. Kutia saseri, alhamdulillah. Tepang sarang orang Turki. Assalamualaikum. Bangi sarang Afrika. Assalamualaikum. Ngaharewa segitu. Kayaknya keturunannya Bilal. Pada tahu hideung awaknanya, kulitna hideung, ya, turunan Bilal. Lumayan lah. Tapi mudah-mudahan para jemaah haji kita bisa selamat pulang ke tanah air. Amin. Dan mereka bukan hanya membawa yang oleh-oleh yang 5 kata Mustafa Ula, tapi mereka juga membawa oleh-oleh yang dikatakan Rasulullah, al-hajjul mabrur laisalahu jaza'un ilal jannah. Yang paling penting adalah pasca daripada haji dan pasca daripada musibah. Ini yang paling sulit. Sejauh mana kita menjaga tetap memelihara keutuhan kita, keimanan dan keyakinan kita pada Allah. Dan yang kedua, mudah-mudahan mereka yang pulang dari Mekah al Mukarramah, mereka membawa oleh-oleh, yakni mereka kemabruran hajinya ditandai oleh kedua perkara. Yang pertama adalah ayyarji'a khairam mimma kana. Mudah-mudahan mereka sepulangnya dari Makkah Al-Mukarramah jangan dibilang haji 2 kali. Amin. Dikenakan di kata haji itu cuma cukup 1 kali saja. Walaupun sudah 10 kali ke Makkah, tidak perlu haji kuadrat, haji pangkat 10, enggak usah. Ya, sekali aja dikenakan haji. Kalau dibilang jangankan 10 kali, 2 kali geus goreng. Haji gorengnya. Jadi sekali aja dah. Jadi mereka mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Mereka pulang ke Indonesia membawa perilaku yang lebih baik dari sebelumnya.